أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله أعلم بمراد ما ala rasul ulana naikut tetap ingat dasi kanjeng rasul ilal balagu angin utawi nekaken ila balagun lakum tegese angin nekaken kadua sirakabeh wallahu ya'lamu lan utawi Allah ikum maha uninga ya Allah madubduna ing barangkang alahirkan sirakabeh tuziruna geseng lahir genzira kabah minal amali zaging amal wa mataktumuna lan barangka ngumpetakan zira kabah tukuna tegeseng ngumpetakan zira kabah minhu zaging amal payujazikum bihi maka maga maga maga maga bakal ngabales ya Allah kuming zira kabah bihi kalawan emak la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun Allahu a'lamu bimuradikul ngucap sirah Muhammad la yastawil khabithu ora narima pada opo kang jember al-haramu tegese kang haram wa tayyibulan kang becik al-halalu tegese kang halal walau aja bakalan senajan ngagaobakan kain sirah yasaraka tegese ngabungakan kain sirah kasratu khabithi opo ake kang haram fattakullah maka pada wadi sirah kabain Allah pitar kiing dalam ninggal khabith ya ulil albab ya kang anduene pirang-pirang akal kang sempurna la'allakum tuflihun manawa manawa sirah kabaiku bahagia sirah kabai tafuzuna tegese bahagia sira kabeh saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wallahu a'lamu bimuradih ma'ala rasul itu ayat tetap ka rasul Allah illal balagh angin nyampaikan risalah Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun masalah tugas Rasul Allah. Allah teh pangeran. Nyieun langit jeung bumi. Hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran, Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah na ieulah Allah nyieun rasul-rasul ini miti zaman kangjeng Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh terus ka belah dina sampai ka kangjeng Nabi Daud Sulaiman terus ka kangjeng Nabi Musa terus datang ka kangjeng Nabi Isa datang ka rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul dibere tugas nyampaikeun risalah. Nu mantak di dieu dijelaskeun ma'alar rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka saorang rasul Allah kecuali nyampaikeun ka risalahanna titik sakadar nyampaikeun. Mere hidayah rasul teu hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tabligh risalah. Ma'ala rasuli ilal balad. Nu mangtak make bahasa nage bahasa koser. Wa adawatul qasi illa inna ma'akun wa taqdimun kama taqaddama. Ma'ala rasuli ilal balad. Jadi lamun kunu sok ngaji bilagama geus kabayang bahasana poha raja saya teh. Medakeun kana koser, medakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun ka risalahanna. Titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul umumna ka penerus-penerus para rasul nu mentak disebut bagi irsalul masal. Artina ieu teh ngelepas pribahasa mun rasul baheula teh teuweuh ditugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun ka risalahan. Atu berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Nu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sakali. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kagungan. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kamulian. Bobo kumaha terima barang hina eueuh sama sakali. Nu mantak mun deuk guguru ceuk kolot ceuk kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Ngaguru urang SD menta bayaran teu? Menta. Berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ka SMP menta bayaran teu? Teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae. Urang kuliah menta bayaran teu? Teu bagus. Guys, anu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lompat ka pondok pesantren Mudirun. Modern, modern. Orang asup ka sanawiyah menta bayaran? Berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah menta bayaran? Teu bagus berarti jang akhirat. Kak UIN. Nya, Universitas YIN menta bayaran? Teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup urang ka pos pondok pesantren salap menta bayaran tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat teh paik la as'alukum alaihi ajra. Kuari ya urang iba keur carita ilal balag bahasana luar biasa. Ma'alar rasul ilal balag. Teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun. Ulah hayang dibere nanaon? Ulah hayang agung, ulah hayang mulia, ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan nyampaikeun titik. Tah eta tugas rasul. Nah, kuari urang ngundang kiai-kiai na eta anu hayang bayaran apa henteu? Tuduhkeun coba kiai nu mana? Sia embung nuduhkeunnya. Nyaho aing ge lah pokona mah. Moal beres. Moal beres agama dicekel kuno jelema menta bayaran. Moal beres. Beneran lain lalagaan. Ayat ieu mah peuheur, ayat ieu mah luar biasa. Dibaca ku kiai na keur muludan, tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan. Dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah, tidak minta bayaran. Itu adalah rasul. dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Pencit tak kiai kos gitu tak. Seren. Lain dekaluhurkeun agama tamata. Lain dekaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio. Hayang meuli sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiai na nu ngancurkeun agama. Kristen mah moal ngancurkeun agama Islam. Buddha moal ngancurkeun agama Islam. Nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hayrun baheula hebat ramah. Gedang hepe manan hepe kubaturna. Ya iya. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe, menan hepe ku batur. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun, luar biasa ta ceramah ta. Masya Allah. Eta teh mencandi telama kurang. Ya sepeta gedang hepe atuh pasti ku batur atuh. Jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur kunangka. Aya gedang hepe ka gencetku Darmayu. Moal aya gedang mah hepe ka gencetku gedang deui. Tuh, lumantak ke DPR ribut jeung DPR deui. Nah, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. مال الرسول إلا البلاغ تأيه tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikan karisalahanana ayah ila balagun lakum tugasnya kecuali nyampaikan karanjen kabeh timimiti nyampaikan soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna kupas supaya disampaikan ku para Rasul. Ari balag-balag teh naon? Balag teh isolul makna pinafsi. Nyampaikeun makna ka jero hate. Biasa ni surati lafzi make bahasa anu rapi, yakni make dalil. Bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah. Bejakeun Muhammad. Lamun nya nanyakeun eta pangeran Allah, ieu bahwa Allah teh khaliq, naon dalilna bahwa pangeran teh Allah? Bejakeun kitu dalilna aya dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadal melan eueuh nu ngadamelna. Bejakeun tugas Rasul nyampaikeun eta. Bejakeun ku Ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran. Bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu saha syahadat. Dua, sholat tilu, puasa opat, zakat lima, munggah haji. Bejakeun Muhammad, dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Rukun iman aya genep, bejakeun Muhammad. Rukun Islam aya lima, bejakeun. Tah tugas Kangjeng Rasul, na bejakeun eta ka umatna. Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parentos pupus dicandak ku Gusti Allah. Dilanjutkan ku para sahabat-sahabat teger la'as adukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna. Dilanjutkan ku para tabi'in sarua masih hanet keneh cak tabi'in la'as adukum alaihi ajr aing mah deuk kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah deuk nyampaikeun rukun Islam rukun iman. Dilanjutkan hanet ku tabi'in. Terus dilanjutkan ku atbat tabiin. Der kuari ayah di tipiwan. Dakwahnya nama ke udeng-udeng. Dakwahnya nama ke pakaian necis. Dakwahnya na dipapagkan ke unggal daerah. Dakwahnya na ke unggal kota. Dakwahnya na ke unggal kampung. Wah, maka tarif. Pakai tarif ya, DP 2 juta. DP dakwah 2 juta. Motor ge kuaringan 500 DP. Dakwah 2 juta. Mahalan dakwah ye. Ijing motor, bahkan kuari mah motor aya nu teu make DP-DP acan. Tah, ieu mah geus make DP. Pulang kudu 15 juta, aya nu 20 juta. Masya Allah, minimal 5 juta. Tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama kahareupna. Kieulah kahancuran agama teh. Lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balak. Mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae aing nyurah. Lamun maneh dikersakeun jadi kiai, aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid, atawa maneh diundang tukang ceramah, titip. Mun maneh beki rokok, rokok naon mawa di imah, ulah sok menta di tempat ngaji. Mun maneh beki ngopi, bawa kopi, berikut jeung termosna. Mun anu ngaji dagang kopi sia di ditu. Eta pohara jasa. Kunaon eta? Lantaran ngabuleudkeun dakwah deuk ngaji ulah sok kitu nyeun riweuh ka urang ditu. Ieu mah masya Allah datang ka ditu ada teh manis yang gede teh manis. Beres teh manis, kopi. Beres susu. Rokok dan lain sebagainya. Riweuh teteh lain deuk dakwah tama kos kitu. Mawa sorangan mun beki kopi, mawa sorangan mun beki ngarokok sorangan, mun kira-kira lapar manehanna ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula. Tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna. Teu beres teu bae. Jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur. Ndeuk kumaha narapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal bala tuturkeun irsalul masal terus selanjutna insyaallah hirup agama kajen kokomah di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa geus eueuh hiji negara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkeun di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur kemudian disagedengin eta geus 57 negara tinggal Iran, Yaman anu kuat, Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda. Libya hancur. Ye, kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek katukung, tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu anu buang kawara. Ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politikna ieu kitu birokrasi geus teu cereg. Secara perorangan anak kiai jeung kiai aduh kekuatan kiai jeung kiai silih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun nah mantep jasa geus tinggal ngagejeg bungang jegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya ketika orang nyaritakeun persatuan inget ka Gus Dur bersatu dalam kelompok apa. Bersatu dalam organisasi apa? Bersatu dalam wadah apa? Urang teh ngan saukur ngomong, mari bersatu. Tapi dikondisikan henteu. Di mana urang deuk bersatu na tuh? Lamun urang salap atuh nyieun persatuan pesantren salap. Geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus. Sebab eta mah memisahkeun. Engkena adu kakuatan deui bae. Islam ngahiji di satu wadah, mantep. Tak kudu nama kos kitu di bawah satu pimpinan Indonesia di bawah satu pimpinan misalnya saya Haji Nasir mantep geus tinggal diganti ke nyana kos negara deh tapi ima Islam aya di urang mana organisasi mana NU mungkin tapi NU na ulah nusok di Italia dia nih di kaluar cau bau. Geus ditarik we oe oe oe. Ah, atuh nu kasih masal di paraban di kombongan ngising di dinya kiri dinya. Geus poho ka anak buah ka ditu. Kubaha perkembangan NU. Nah iyalah. Urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur. Kuari ningari negara urang aya mah aya Muhammadiyah, aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain, tapi kan henteu ngahiji urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu. Kunaon teu bisa dihijikeun pan Qur'anna eta keneh, hadisna eta keneh? Iyalah, na gedean hulu doa antara Muhammadiyah jeung NU buktina kos kieu. Mantak naon dihijikeun ieu teh nagara urang. Ulama sinikeun kos kitu Qur'anna mun ditanya eta. Hadisna mun ditanya Bukhari Muslim eta. Sia nyembah ka saha ka Allah, tapi kunaon teh dihijikeun ieu sebuah negara? Kunaon eta? Gede hulu. Sebab kopeana nomor 25. Gede hulu, masyaallah. Dek nuturkeun nu gede hulu teu. Mantak ulama inget bae ngaji sia palak. Kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah. Marah geus ngaji dites, geus dites aya kaciklekan setik. Ngaji deui sia. Marah ngaji deui. Beres dites deui seuri, guys, cukup. Kunaon gitu, cukup cekel engke mah moal beres sia di urang. Eta bukti kuari. Hasil daripada digalakan kita ngaji keur tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya. Ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung Arora kuari. Gegeulan kuari sababara kali almarhum ngomong geus itu. Emang kunaon kitu engke mah loba babalai hese. Engke mah loba tapi hese. Engke mah loba nu ngurus tapi hese. Sababara kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema. Gerak kuari ka Mekah, gerak kuari ka Mekah. Engke mah hese bener bae. Waiting list 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kuari nunggu sampai 8 tahun. Kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah, Mekah. Setahun modar cenah. Ayo sieun gua. Masyaallah. Leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula. Ye, sebuah negara Indonesia. Mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye. Ngaminan aing ijazah kitu boga sia. Kunaon ni rindu hayang rarapi. Insyaallah hese jasa. Nayalah ma'al rasuli illal balagh. Aya rasul kecuali nyampaikeun risalah. Disampaikeun ku Kanjeng Nabi, man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun. Jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahueun mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikeun jeung mana anu disumputkeun anu disampaikeun apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahueun amal mana anu disampaikeun Allah nyahueun nah iyalah sing hade jasa lantaran nu disampaikeun jeung nu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain sekadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikeun sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus meujeuhna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikeun sebab Kanjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama naon sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kanjeng Nabi. Nu ieu mah cukup salat bae maneh mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleuna nyana mah eta waduh berat jasa berat jasa eta mah kos jelema menta wiridan teh ka kiai batur mah dibere jol si eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanna geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohon kiai jaga sabulan ku hari assalamualaikum waalaikumsalam wa jazia Ima betul ngerti barere wiridan kula menta wiridan kaki. Hah, siapa ngerti bah wiridan hees, bah asal tas isa hees. Pan kaing hees deh, iya kena dah. Sebulan batur menta wiridan di barere i, batur manu solawat, anu hiji, anu macam-macam. Termasuk zikirnya nangis pohon meren katilu kali minta wiridan deh kaki siapa wiridan anu asal tas isa hees bengis. Nista maja utama, ceknya naik mah diberena jangan hees doang. Kunaon, naik mah heran. Orang nganannya nama munte hees dong ton TV malulu. Jadi nggak sesedeng ku hees geges jana mah wiridan gede itu sebenernya. Asal tas isa hees rep hudang subuh sorga si etama. Sebab asal hudang be TV remote dengan telah lecet doang. Ciat ciat ciat ciat ciat ciat. TV geus eueuh nu bagus ha geus ya. Naon karang-arana? Naon karang-arana nu leuwih ti TV teh? Ngomong atuh sia. Bae lama parabola ku ari mah geus laptop internet dan lain sebagainya. Masya Allah. Eren-eren subuh bae geus teu nyaho kalar kidul. Geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees. Ngees eta. Cek urang sepatan mah rawal gedang mah ngees. Hebat baik rasa gitu. Tuh ma'alar rasul ilal balak inna Allah kulla yastawil khabith wa طيب ولو أعجبك كثكث ولو أعجبك كثرة الخبيث wallahu alam mubin muradih kul tugas anjen Muhammad bejakeun sampaikeun la yastawil khabith wa thayyib teu akur khabith jeung thayyib bejakeun Muhammad bejakeun sampaikeun ku Kangjeng Nabi la yastawil khabith wa thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikeun datang suaranya ke Mesir, ke Irak, ke Iran, ke Yaman, Timur Tengah, datang ke Eropa, datang ke Australia, datang ke Indonesia, kuari kurang kadengi. Muhammad bejakin ke ahli-ahli Cilongok, ke ahli-ahli Pasar Kemis, ke ahli-ahli Cikupa, ahli Balaraja, Sepatan, Serang, Pandeglang, khususnya Banten, umum namalah anu halal hadir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal ambon mad bejakeun mad sanajan belakulon mabari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wa thayyib kitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith ditafsiran di dia haram thayyib ditafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu di antarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'tu min baiha malan abdi bisa ngumpulkeun harta tidak penjualan-penjualan barang haram tersebut geus leumpang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah geus aya kanikmatan abdi dagang arak teh geus bangkat jasa bahkan tuh gedong geus kajieun tuh kendaraan tuh sawah abdi rek tumaros ya Rasulullah pahalian pauni min zalikal mal apakah aya mangpaat abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut qala cekang yang nabi in amil tapihi diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amil tu fihi wa bi taatillah aya eueuh mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer, kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuhan abdi nyumbang, bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala cakangjeng Rasul, in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer, kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pake jihad fisabilillah, pake sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang-jang rambetuk-rambetuk aja. Nanaonan teteh, innallaha saenyanya na Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah, oh jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu, ulah tutup lalaki eta geus satu ai diharamkeun mah ku Gusti sugan teh mah. Jaya menung inum nage orang kafir iya, abdi mah dagang teh jang nginuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakeunaan ku hukum Islam, nyana mah marabok be atuh abdi dagang, jang ngadagangkeun nage eta mah jang Yahudi iya. Teh sugan be, aya mangpaat pake munggah haji, ku abdi teh pake sedekah. Ih, cak Gusti Rasul, teu aya mangpaat tak borok mangpaat gede jang anjeun di dunia, di akhirat. Di dunia nage geus teu aya sabakatul hibr aja. Eueuh nanaonan barang haraman mentak sampaikeun Muhammad la yastawil khabitsu wa thayyib. Teu akur barang halal jeung barang haram, barang haram jeung barang halal. Walau ajabaka kasratul khabits, sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabits jeung thayyib kabagi dua, aya khabits jismani, aya khabits ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang, eta teh najis, najis nanya di jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian-pertaian getih eta najis jismani, khabits jismani. Aya khabits, khabits ruhani. Mana khabits ruhani? Khabits ruhani teh akhbasul khabais ar-ruhani al-jahlu. Khabits ruhani teh bodoh. Khabits ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkeun bodoh. Ria khabits ruhani, hasud khabits ruhani, takabur khabits ruhani. Kaya tah, khabits teh aya khabits jasmani, aya khabits ruhani. Toib sarua bae, aya toib jismani, bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan-makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabits jismani, aya khabits ruhani. Kuari teu akur anu khabits baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun nu ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Walaya nu make teh malantaran sutra. Atawa nu ilahar baiklah 1,5 juta atawa 1 juta. Terus pake baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah nu meuli di Cikupa mah nya mah meuli nage di mingguan 50 ribu ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit, boringkak bulu mun urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta. Zaman harita. Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meli sekupi dua. Cina kiai kudahan sih ngomong-ngomong sekupi bae. Aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kada dengekeun bae. Masyaallah. Tah, kuari make baju anu luar biasa. Make jas. Aja urang mamawa tai kotok. Di luhur dikieu-kieu. Oh, sieta najis. Najis dipaksa kurang di kitu-kitu. Dikenakeun ku urang ka baju jas tam. Goblok sia, tolol sia. Mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh. Bisa diadili eta. Namun jelema sugih doang marah aing teh hayang geus wae jeung sia. Goblok sia nganajisan aing. Marahna antep ka daek lantaran ieu pakaian dinajisan. Atawa awak urang dinajisan. Pasti marah kurang kajen kukumah ge ieu khobis jismani. Tapi ketika dar bae didatangan khobis ruhani ngobrol urang jeung nyana bagaimana perkembangannya ya udah ngawarap soal pilgub gimana ya biasa-biasa ya. Hasilnya bagaimana itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya termasuk Kiai Anu. Ah, Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin kamari ngadukung Atut mun. Emang Kiai dibere duit sabaraha? Sekupi. Eta Kiai, eta pejabat lamun dibere di oleh santai kotok marahnya nak. Tapi eta kiai ketika dibere khobis ruhani sekupi ti Atut. Pasang ku sia otak. Khobis ruhani tah. Beres jadi ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur khobis ruhani di jero dadana di jero hatena di jero otakna. Pinu teu pernah nyana teh ngalengis. Toel ku tai kotok marah. Toel ku hari ku tai urang marah. Sarua bae. Marah bae. Wari ngecek kiai. Kiai bae heula dibeuk kiai. Kiai geus sabaraha tahun yang ngajar. Aduh alhamdulillah ya 15 tahun mah cenah. Santri ya 50 mah alhamdulillah lah sakeuna teh masyaallah. Ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae geus penting mah sakeuna teh menang ridho Allah bae. Mantap dah kiai. Kadang ikucili ngegeleger mantep. Kiai. Iya ya bir ya. Wahai haram. Waram. Haram teman. Bo. Iya ampura kiai. Kula boga iya. Aya dua stigma. Nah neta. Ektasi. Haram. Menya kiai maka ektasi. Tolol. Haram teman kos gitu mah. Teger keneh tak kiai ngeharamkan. Teger keneh tak kiai ngeharamkan. Cek baik, ya kuari boga motor tante. Ente lah, tekudu cek ente. Boga motor lah, ya sok dijemput. Ente ya, kiai. Ayah motor murah lah, asal maka DP baik kredit. Sebenarnya emang kredit, nah ya DP nangan 500, ya kiai mah tekudu gus lah. Asalnya KTP baik gus, nah nah. Boleh, oke, cek kepentingan utingin kiai. Lumayan nanti kiai mantep lah geus pokoknya mah jangan riung nyalatin ka mah silaturahmi. Ji bener oge nya. Heeh, tah diangsomkeun ku nyana KTP-na. Eta khobis ruhani ditarima. Ditarima. Saha kiaina teh umbal bejakeun ku aing, aya bae pokoknya mah. Aya tah eta khobis ruhani teu karasa ku nyana. Jol bae pilgub. Waalaikumsalam lurah datang ka dinya. Waalaikumsalam. Orang tepanena rek milih pamimpin gubernur. Omunnya mohon ayo meminta bantuan we doana kakek supaya istighosah. Istighosah. Istighosah. Rin rin ro. Je bener oge nya atuh heh. Aja kumaha pengkondisian atuh ayang ke ti atut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayar 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oke eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae eta mah ku kiai dek dibayar 5 juta gitu mah ku kiai kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah ro istighosah rin rin istighosah. Eh geus teu nanaon dicokot duit istighosah. Nah, ieu khobis ruhani teu karasa. Khobis ruhani baca ku sia kitabna. Khobis ruhani keur jelas-jelasan ieu. Dibere bir mah haram, dibere ekstasi haram, dibere kitu BK haram, diberi riayat haram, diberi kredit mah ya boleh lah. Diberi kuari ti atut eta khobis ruhani, padahal khobis jasmani mah cukup ku disese sampaikeun garing pake deui, tapi khobis ruhani datang ke akhirat nyeberang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku cilis ya. Kadangnya kayak nuntung untuk menang, menang mah cicing bae. Engke nyaho sia teu menang lah, mun menang mah sia tetep cicing. Khobis ruhani. Ya Allah, ya Rabbi, awas, aya khobis jasmani, aya khobis ruhani. Encan riana, encan takaburkeun bae teh mah urusan ahli tasawuf. Ieu mah masih kena pikih kene, khobis ruhani. Lain lalagan ya koski mulai geus kuari beres pilgub santri teu bertah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye ja kiai mun enon tuh kiai henteu aya nanaon ngan ieu kulaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman. Nomor kedua santri cileung cincat bae ieu teh. Ji, naonnya coba kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan. Kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana geus henteu tentremkeun bae heula urusan santri mata mah. Atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat ti peuting kuari leungit gara-gara istighosah istighosah din rin rin istighosah. Hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah. Naon eta? Khobis ruhani asup ka jero awak. Geus puguh baheula di zaman Golkar, sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar, terbunuh karamahna, terbunuh maunahna, terbunuh daekna, terbunuh leuleuna, terbunuh kakiayanana, hancur ku Golkar. Lain Golkarna tah khobis ruhani nu nyulusup ka jero awakna. Berat ieu mah teh ieu la yastawil khabits wa thayyib cukup Gusti Allah kita ka Kanjeng Nabi Muhammad sampaikeun kul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blaraja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabits wa thayyib wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meok walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngaahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank urang nyokotan taina doang ngeunaheun wah kabita walau ajabaka kasatul khobis, khobis mah khobis baik, depositokeun ku sia di bank, ngendahan ku ari dahar modar sia. Sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, ngagulimpang sia lantaran naon aya khobis ruhani di jerona. Na'udzubillah min zalika min zalika, ieu khobis jismani mah katayan seseh, kanejisan seseh, katai kotokan seseh, awak bisa disabunan kurang, masih cabun capluk meres. Selesai. Selesai geus. Mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek. Lah urang Amerika ieu aing mah teu izin-izin. Ngomongna aslina bahasa kos kitu ja. Tah, geus beres. Selesai, seseh garing pake deui tapi khabits ruhani. Mungkin datang ka paeh dicabut taufikna ku Gusti Allah. Na'udzubillah min dalika man dalik nu kamari kabere, nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan, nu mantak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan. Na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena. Bikeun deui ka nu merena. Mun dibere motor, motor bikeun deui ka ditu. Cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas. Oh ikhlas-ikhlasan bikin khobis ruhani tambah anu kos kitu. Cenah geus dibangunkeun ka pondok, ulah ka deuleu ahengna jeung agrengna pondok. Runtuhkeun eta pondok, bikeunan batana kana merena ka ditu. Nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener mangpaat. Lain lalagaan, la yastawil khabisu wa thayyib. Sing ade ieu, lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh. Lumantak sabaraha kiai hancur. Khabits ruhani nyurusup ka jero, teu karasa dibere ku camat, teu karasa dibere ku bupati, teu karasa dibere ku kandidat, teu karasa sat nyurusup istighfar Allah. Dibuka ku ari permasalahan istighosah, aya khobisan di jerona beusi teu nyaho ngaji. Ulah dibejakeun ka nu sejen urang bae mah nu ngaji. Urang bae mah nu ngaji, ke ngaji bejakeun deui ka ditu. Nya, aya urusan dunia jang agama, aya agama jang dunia. Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa. Aya urusan dunia jang agama, dagang urang. Bisnis urang, tani urang, hasil dunia. Alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake ngabangun masjid. Aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren. Aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren. Istimewa ta jelema boga dunia jang aluhurkeun agama. Pae surga. Kuari tibalik. Kuari tibalik. Agama jang dunia. Agama jang dunia. Yuk urang maca shalawat Nabi. Maca salawat istighosah. Agi suni. Dan lain sebagainya. Urang istighosahan panggil kiai, panggil ustad, panggil santri. Dibiayaan der istighosah. Ibadah tata istighosah. Jang atut. Istighosah jang weha. Istighosah jang lurah, istighosah jang partai, geura modal marakas ya. Kaharti henteu? Supaya ngarti ya, aing ye, aing teu keras ya teu ngarti, bego. Itu kahartieun bae ku kiai, komo tama istighosah jang PSSI mah. Tah, dengekeun tah. Aya dunia dipake istighosah jang akhirat sorga. Aing boga jabatan nih, mumpung aing keur ngajabat, ku aing deuk dibangun agama. Yuk, ku aing deuk didorong kiai supaya aya kemudahan-kemudahan jabatan aing jang agama sorga. Menggunakan fasilitas jang agama, nyeun strategi jang agama. Aya anu ngabangun gereja teu ditanda tangan ku aing. Aya nu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing sorga eta. Eta keur carita ngagunakeun jabatan, wewenang, wari aing boga dunia, jang masjid. Hasil dia, gang aing medagang, jang agama, jang masjid, jang pondok pesantren, jang fakir miskin, sorga. Dibalikin kuari-kuari istighosah salawat Nabi. Urang istighosah yasinan jang naon kelangsungan seseorang jah jang ngalangsungkeun jahna jang ngalangsungkeun malna neraka. Masya Allah ngantek inggis meringkat bulu jakulang meringkat bulu kok tuh bisa maca kadinya-dinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib. Ayat dunia pakai agama, ayat agama pakai dunia. Ulah sembarangan tah sing hade nu mantak Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma ala rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikeun kul bejakeun aja uci kusia ka jamaah-jamaah bejakeun la yastawil khabis wa thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cek jamaah alhamdulillah hirabbil alamin balik ka imah aya nu datang deui assalamualaikum waalaikumsalam ye itu mana kulit didinya di jati cenah teh kenapa ya? Itu naon di tas? Iya duit. Bisa. Di pimpinan kula Golkar jeung. Geuna atuh aya diterima bae atuh. Teu bae atuh masalah. Ieu mah ikhlas sih mah nitip bae di dieu. Doana doang ieu mah masalahna. Sabara duit eta? Aya 15 juta mah. Sekupi mana teh. Bayang gunya. Aing geus teu masalah tuh. Eta mah doana bae teh nya. Mun ke bapa ka dieu ke isuk pageto. Mun. Beres tunda. Isuk-isuk poe Minggu ngajikeun la yastawil khabis wa thayyib. Walau ajabaka kasratul khabis. Sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram, tapi tetep sakali haram-haram bae teh akur jeung halal. Barang asar kedatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peuting na malam Senin diajak istighosah tekad vita setik-etik acan aing mah ngadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia. Masya Allah jasin la yastawil khabithu wat thayyib teu akur dicoel mah kutai kotok marah tapi ketika ya jelema noel make duit pamarentah seuri khabith jasmani mah marah tapi khabith ruhani mah seserian matak hancur kuarina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi yuk kaget mung lah kunane mung ayo kerja panci awak mung helanan kunan tu mung helan kehelas ya kunan ayo nerima isi carikan segera iya tu nyaman carikan tilok naon tilok nyaman ceker ngaji doang ngomongnya mung ayo mung kebae lah pokoknya mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya, nu dibere Scoopy aya, Mio aya, nu duitna bae aya. Kuari deuleukeun sabulan dua bulan sataun dua tahun lantaran maknana khabis ruhani mimiti bana karempes. Haju mengkol kasenggol. Mesinna kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtungna mah di bengkel teh mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkelna ge santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon. Dar setengah 12 kae lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12. Udangkeun mandi, mah salat Allahu Akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah. Tas zuhur ngaji deui, motor teu boga, dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina pae sorga. Tapi ieu kuari motor boga, mobil boga, dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan. Eueuh katentreman ibadah teh, eueuh katenangan ibadah dicabut, yakin jasa dicabut teh sebab aya khobis ruhani. Boro-boro eta, lamun keur caritakeun kawalian bae, jelema geus diangkat jadi wali, aya bae takaburan setik, nikmat salat eueuh, nikmat ibadah eueuh. Aya bae kuari teh ria, nikmat dicabut. Komo datang ka khobis ruhani mah ngadahar salah, nginum salah, ngomong salah, moal aya nikmat ibadah. Kitulah ieu khobis ruhani. La yastawil khobis wa thayyib walau ajabaka kasratul khobis. Sanajan ngapoharakeun ngabitakeun loban haram, tetep bae teh akur haram jeung halal. Urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus. Lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunia wal akhirah. Nah ieu bejakeun Muhammad teh akur khobis. Baik khobis jasmani maupun khobis ruhani jeung thayyib, baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani. Kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta kuari pake munggah haji, pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib. Atawa diumrohkeun bae atuh ku atuh kuari mah atawa ku presiden atawa ku sahabat ieu mah yeuh. Nu latar belakang na teh eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun, pan umroh mah ibadah ngan duit nak model kos itu kumaha tak kiai tak kumaha siap kuna nanya ka aing atuh. Jol bae qaidah annasy idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula. Tuh usul fikih datang, usul fikih datang, masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sena umroh dibere duit nak ku duit nukos ka itu pala aya tahagogo bidunihi aula. Bagusan kene teu umroh, bagusan kene teu munggah haji, bagusan kene teu boga mobil, mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya mu'arid. Mu'arid eta khobis ruhani. Aduh cenah kiai goreng geus umroh na kumaha ye atuh puguh lah mending menta DB kitu dua kali. Yes ya yes. Gantung sia ku aing sia. Ieu urang deuk ngalelempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba. Hiji bae sahiji ayat la yastawil khabisu wat thayyib. Can anggeus ieu teh wallahu a'lam. Allahumma